juga ternyata ku salah cintai kamu yang telah berdua. Bila ternyata ku salah, maafkan aku. Inginkan dirimu, mengapa selalu kamu yang mengisi benakku? Jangan kata. Ternyata